Al-Masihu As-Solatu ala Maitin wa Ibin Andalat. Sah ya, sah melakukan sholat kepada mayit yang di luar daerah ya. Ini namanya sholat ala goib. Jadi mayit yang kita sholati itu tidak harus berada di samping kita, tidak harus berada di depan kita, tetapi kita boleh mensholati mayit yang goib ya, mayit yang tidak hadir. Goib ini walaupun jaraknya dekat ya, walaupun jaraknya dekat dengan kita, walaupun juga tidak di arah kiblat ya, walaupun kita walaupun mayit yang kita sholati tidak ada di arah barat dari kita. Mengapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya, sedangkan Nabi di saat itu berada di Madinah, memberitahukan tentang kematian Raja Najasyi, raja yang ada di Ethiopia di hari kematiannya. Jadi Raja Najasyi itu berada di Ethiopia, Habasah atau Ethiopia. Di saat meninggal, Nabi memberitahukan para sahabat, sedangkan beliau berada di Madinah. Dan Nabi beserta para sahabat mensolatinya. Padahal Najasyi itu arahnya ke selatan dari Madinah ya, tidak berada di tidak berada mengarah kiblat, tetapi lebih ke selatan arah barat ya. Selatan barat itu berarti barat, barat daya. Intinya dari hadis ini, Nabi yang mensolati Raja Najasyi ini menunjukkan kepada kita bahwa mayat yang gaib itu tidak harus berada di arah kiblat. Dan sholat Nabi ke Raja Najasyi itu terjadi di bulan Rajab, di tahun ke-7 ya, di tahun ke-7 kenabian. Kemudian Ibnu Qotan, ulama yang bernama Ibnu Qotan itu mengatakan bahwa walaupun sholat kepada mayit yang gaib ini boleh, tetapi sholat itu tidak menggugurkan kefarduan bagi orang-orang yang ada di sekitar mayit. Itu menurut Ibnu Qotan. Dan alasannya menurut Zarkasi, karena bila andai kata sholat itu sudah gugur bagi orang-orang yang berada di samping kiri kanan mayit, orang yang satu daerah dengan mayit, maka itu akan meremehkan ya, meremehkan mayit dan juga menghina mayit, karena ada jenazah yang tidak disolati dan menganggap cukup dengan sholat yang ada di luar daerah. Akan tetapi pendapat yang lebih benar, yang lebih mendekati kebenaran adalah kefarduannya sudah gugur ya, kefarduannya sudah gugur karena memang kefarduan sudah dilakukan walaupun yang melakukan tidak satu daerah dengan mayit. Namun gugurnya kefarduan itu terbatas bila memang orang-orang yang ada di daerah mayit mengetahui bahwa sudah ada orang lain di luar sana yang mensolati. Dan syarat kesahan sholat gaib itu yang mensolati harus meyakini atau harus memiliki dugaan kuat bahwa mayitnya telah dimandikan. Artinya kalau ada orang yang mensolati mayit gaib tetapi dia tidak meyakini bahwa mayitnya telah dimandikan, sholat yang dilakukan tidak sah. Akan tetapi kalau niat sholatnya digantungkan di talek, niat sholat digantungkan atas mandinya mayit, itu hukumnya bisa sah ya, hukumnya sah. Jadi misalkan niat sholat mayit, jika mayitnya sudah dimandikan, itu sah ya. Jadi menggantungkan niat itu boleh ya, menggantungkan niat boleh. Dan gaib ini, seorang gaib ini yang dimaksud adalah gaib dari daerah ya, gaib atau tidak ada di daerah yang mensolati. Dan ini tentunya sebenarnya kata an balad ini tidaklah sebuah ikatan hukum, karena nanti akan dijelaskan bahwa ukuran mayit gaib atau tidak itu tidak diukur dari satu daerah atau tidak. Mayit dikatakan gaib adalah biayakun al mayit itu bimahalin ba'idin anil baladi. Ya, ini ukurannya ya. Ukuran mayit gaib ini kita bahas di video setelahnya ya. Biayakun al mayit itu Allahu a'lamu bisawabihi.